أغلق الكتاب تطب له كتابنا. نأخذ الفوائد من هذين الحديثين مباشرة dari dua hadis. Sejumlah tulab yang ada sekarang. Berarti yang belakang tambah susah. Ya kan? Maka siapa duluan? Yallah. Akhara. Faidatul ula. Yang belakang tambah sulit. Nah. Jadi, bahwa salat bersama imam salat Id adalah salah satu sebab diterimanya nusuk. Taqsis Abi Burdah bi'inaq wa hada min fadlihi radhiyallahu anhu. Wa madha? Mashru'iyatus salah qabla al-khutbah. Inna waqta ad-dabhi bi intihai as-salah. Jayid. Jayid. Ya. Mirip-mirip dengan tadi. Nah. Jayid. La yajuz adh-dhabh li syah ghair musannah. Nah. Okay. Jayid. Anna yawm al-Eid yawm aklin wa syurbin. Hakadha? Baik. Hunaka khilaf. Nah. Siapa yang belum salat maka sembelihannya enggak sah karena disebutkan ba'da salat. Nah. Jadi, lakin lima bil Indonesia, bil Arabia. Ana al-qa'idah ini istafadna min hadzal hadis. Ana al-qa'idah taqul anna al-wajibat بغير ما أمر به مردود. Kalau tidak sesuai dengan perintah, maafu apa mardud? Hah? Ada lagi? Bukan ada lagi, semua harus bicara. Salah sendiri yang tidak berani mengangkat tangan, berarti akan semakin sulit nyarinya. Nah, ijma, ijma. Sahabah ala anna salah qabla al-khutbah. Naam. Jayid. Anna al-murad qabla salah ay qabla fi'l salah. Bukan qabla waktu salah. Kayf? Baik, ada taksis. Sama dengan tadi, taksis Abi Burda fi hadzal jawaz. Naam, waman. Yajid, ada sahih. Gampang lagi. Masyru'iyatul khutbah yaum al-Id, bahwa salat Id disyariatkan berkhutbah. Yani harus ada khutbahnya. Tadi kan awal akhir. Ini bicara harus ada khutbah. Naam. أفضل النسك الشاه خير إن شاء الله كيف أفضل الصحابة أبو بكر وعمر من الحديث الأول طيب نعم كيف جيد tapi ada yang lebih mengarah ada مأخوذ من كل حديث نعم الهجو طيب لا يجوز إلا من بهيمة الأنعام جيد ترس sudah tadi tidak boleh kambing kecil, harus musinnah. Yang gampang-gampang kayak tadi kadang-kadang terlupakan. Oh, berarti sholat id itu ada khutbahnya. Ada faedah. Masyru'itul khutbah fil id. Baik. Naam. Baik. Naam, fadlu sahabi Burdah, Abu Burdah. Barakallahu radhiyallahu ta'ala anhu. Ya fadluhu. Tadi takhsisuhu yadullu ala madha? Ala fadlihi. Naam. Masih kurang berapa? Naam. Faqad shadda man khaddama al-khutbah ala salah. Tab'an hadha mafhum. Hadha mantuq wa hadha mafhum. Ini yang terucap, itu konsekuensinya. Naam. Wa madha? Kurang jelas. Naam. Bolehnya menyembelih dan diterimanya sembelihan walaupun tidak ikut khutbah, karena disebutkan salatnya aja. Man shalla salatana. Bolehnya? Tadi sudah, persis. Bolehnya menyembelih setelah sholat walaupun, ada huwa. Ada faedah yang belum disebut. Bahwa mendengarkan khutbah tidak harus, tidak seperti khutbah Jum'ah. Yang dikatakan, man qala li akhihi ansit faqad lagha, wa man lagha fala jum'atalah. Ada fil Jum'ah. Amma fil Eid, tidak harus. Nah. Bakiman, bakikan. Naam. Al-ibadah tawqifiyah. Ada yashbih qa'idah. Al-ibadah atau al-ibadat la tujzi illa bifi'lihi bima huwa ma'mur. Naam, hal tawqifiyah. Jaid. Wa madha? Masyru'iyah? Nusuk. Belum, nusuk tadi. Disyariatkan yang menyembelih. Tab'an, ana aham syai. Nah, kalau belum ada yang nyebut berarti keuntunganmu. Nah, masyru'iyatu dzabh fi Idul Adha. Harus jelas. Disyariatkan yang menyembelih, yakni disunnahkan di Idul Adha. Baik. Baqi katsira. Wal adha limada sumia adha? La, adha minal udhiyah. Adha minal udhiyah. Wal nasikah min ayi kalimah? Minal nasikah wahiyal baqarah al-khalus al-lawn. Apa kaitannya nasikah dengan baqarah yang kuning tidak ada warna lain? Khalus ay khallasa hadhihi dhabiha lillah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Sembelihannya tadi khusus untuk Allah, bersih dari segala macam noda. Hadhihi nasikah. Baik. Wa udhiyah taqarruban ila Allah. Naam. Apa lagi? Faedah-faedah hukum. Berapa orang yang belum menjawab? Naam. Anu khutbah pada salat dzakar wa marrat disebutkan berapa kali tadi? Syatulahmin. Baik, hadis faedah. Ma dubiha qabla shalah fa syatuhu syatulahmin. Ma makna syatulahm? Man ajaba falahu faedah. Apa makna syatulahmin? Baik, apa kaitannya? Nah, belakangnya. Mana jawab buka? Sawa? Apa makna syatul ahmin? Syatul ahmin, apa kedudukannya dalam i'rab? Mudhaf mudhaf ilaih, sah? Wal idhafah ma'nawi wa lafzi. Min ayy naw' syatul ahmin? Min ma'nawi aw lafzi? Ma'nawi? Ma'nawi ada tiga. Kadang bermakna thiyabu khazin ay thiyabu min khazin. Kadang-kadang maknanya, atau kadang-kadang maknanya fi darbul yaum ay darb fil yaum. Apalagi kadang-kadang lam jay. Contohnya gulamu zaidin ay gulamun li zaid. Syatul lahmin cocok dengan tiga ini. Syatun dab, syatul lahmin, syatun min lahmin khata, syatun fi lahmin khata, syatun li lahmin qarib. Baik. Walafzi bentuknya saja seperti idhafah. Seperti daribu, daribu zaid. Atau naam, labas. Ini tampaknya idhafah, tapi secara makna, maknanya dia darib dan dia ya'mal amal al-fi'l wal-fa'il huwa zaid. Ada makna. Bentuknya bentuk idhafah, maka dikatakan idhafatu lafzi, idhafatun lafziyah. Masuk enggak? Syatul ahmin. Syatun bukan fi'il. Hayab ada dua. Wasaf. Contohnya sepertinya sifat mausuf dia, tetapi bentuknya bentuk idhafah. Husnul wajh. Husnul wajh. Bagus wajahnya. Ini juga sama sungguhnya wasaf. Seakan-akan fa'il, maf'ulnya, fa'ilnya, seakan-akan fi'il, fa'ilnya al-wajh. Wasyatul lahmin. Man yuzib. Masuk ke mana tadi? Al-aqrab syatun lilahmin. Ajab ba'dul ulama. Wa minhum man yaqul ma'na syatul lahmin ay syatuka ghaira nusukin. Hakada bas. Barakallahu fikum. Nah bas. Man lam yujib. Nah, faedah. Kunna lakum. Belakang tambah susah, tambah sulit. Buka bukunya, hadisnya, cari yang belum ada di kitab. Min fiqhika anta. Siapa lagi? Buka hadisnya, kamu lihat. Masa enggak ada faedah di sana? Kalau saya kasih contoh, berkurang lagi satu nanti. Nah, gimana? Baik. Keutamaan Islam bahwa hari rayanya hari raya yang menyenangkan semua pihak. Karena menyembelih tadi untuk fuqara wal miskin, maka semua gembira. Hadhihi hikmah barakallahu fikum wa hadhihi faedah 'azimah. Naam. Apa lagi? Ketemu? Ya, sahih. Barangkali yang belum tahu, Abu Bakar dan Umar adalah khulafa rasyidin. Kita dapat faedah dari sini bahwa abis Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar. Jadi faedah. Enam. Faedah ukhra. Hah? Mana yang belum? Kelas? Gak kedengeran. Ma'asma. Tidak disunahkannya makan ala qaulin. Memang sebagian berkata demikian karena yang makan tadi karena menyembelih duluan. Nabi melarang begitu. Seakan-akan mengatakan nanti mau makan-makan nanti. Setelah sholat kita sembelih kita makan. Baik, ada lagi? Siapa yang memutuskan bahwasanya kambing kecil buat dia boleh? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapat faedah apa lagi? Hah? Bahwa syariat merujuk kepada kitab was sunnah. Ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang berhak dari Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Wa amma ghairur rasul, enggak bisa demikian. Kamu sah, kamu tidak sah kecuali harus dengan dalil. Hadhihi faedah aidan. Idan faedah ammah sunniyatur rujuu' ila Rasulullah sallam fi kulli syai'. Disunnahkannya merujuk kepada Rasulullah sallam dalam segala sesuatu. Ini dari yang berkait dengan syariah tentunya. Abu Hurdah merujuk pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku begini, begini, begini. Bagaimana ini? Ada faedah. Dicontohkan oleh para sahabat bahwa mereka merujuknya kepada Rasulullah SAW dalam segala permasalahan-permasalahan syariat. Ada lagi? Sebelum kita lanjutkan. Baik. Al-Hadith Al-Arba'un Ba'dal Mi'ah. Naqra' kira'atan Thumman antaqir ila kitab Tauhid. Hadith Al-Arba'un Ba'dal Mi'ah An Jundub Ibn Abdillah Al-Bajali Radiyallahu ta'ala anhuma Qala salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yawman Nahri Thumma khataba Thumma dabaha Wa qala man dabaha qabla an yusalli Falyadbah ukhra makanaha وَمَنْ لَمْ يَدْبَحْ فَلْيَدْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ. Dari Jundub Ibn Abdillah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhuma salla Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW salat pada hari Nahr, hari Raya Idul Adha, ثم خطب, kemudian beliau berkhutbah, ثم دَبَحَ, kemudian menyembelih. وَقَالَ مَنْ دَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيَدْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَدْبَحْ فَلْيَدْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ. Kata Nabi SAW setelah menyembelih, siapa yang menyembelih sebelum sholat, dhamirnya kembali ke mana? Yusalli kepada man. Berarti orang yang mau menyembelih harus sudah sholat. Maka ini faedah yang tadi. Min syarti qabuli nusuk an yusalli salat al-Id. Man dabaha qabla an yusalli, siapa yang menyembelih padahal dia belum salat, falyadhbah ukhra makanaha, maka hendaklah dia menyembelih yang lain untuk menggantikannya. Wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah, siapa yang belum menyembelih maka sembelihlah bismillah. Falyadhbah ukhra makanaha ay al-asl bi syartil awwal, syaratnya seperti syarat yang pertama yaitu musinnah. Naam. Al-Bajali bi fathil ba wal jim mansubun ila qabilatihi Bajilah. Fanisbatuhu al-Bajali. Falidbah bismillah ay idbah biqawli bismillah. Ay idbah qailan, sembelihlah dengan mengucapkan bismillah. Bidalil riwayat falyadbah ala smillah, dengan dalil ada riwayat yang menyebutkan hendaklah menyembelih ala smillah, di atas nama Allah. Baik. Tambahan faedahnya dalam hadis ini selain yang tadi kalian sudah sebut adalah mana? Bismillah. Hendaklah menyembelih dengan bismillah. Selama ada nama Allah maka dianggap sah oleh para ulama karena ada yang menyebut secara lafzan, ada yang menyebut secara makna. Ada yang memahami secara lafzan, maka lafadznya harus bismillah. Tetapi ada yang memahaminya bukan lafzan, tapi makna. Harus dengan nama Allah. Maka dengan Allahu Akbar, dengan segala macam, ini juga boleh. Karena maknanya itu sebutan nama Allah SWT. Tetapi bismillah mengenai kedua-duanya. Artinya makna wa lafzan. Maknanya juga menyebut nama Allah, lafadznya juga seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Bismillah. Atau dalam riwayat, bismillah ya Allahu Akbar. Akan disyarah insyaAllah pada pertemuan berikutnya, bi'idnillahi ta'ala.